بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين بول الغلام الذي لم يطعم يطهر بالنضح بول kencingnya bayi yang belum makan disucikan dengan nadah. Nadah itu rasul ma'alai, mencipratkan air padanya. Ini pembahasan tentang masalah baulul ghulam, hukum kencingnya bayi. Bayi ada dua macam. Yang pertama ialah al-jariyah, bayi perempuan. Baulnya, kencingnya najis. Yutahharu bil ghusl, disucikan dengan cara dicuci. Disucikan dengan cara digusel, dicuci. Yang terkena kencing bayi perempuan itu dicuci, tidak cukup dengan diciprat. Yang kedua adalah al-hulam, bayi laki-laki. Untuk bayi yang laki-laki ada dua keadaan. Yang pertama ialah al-ghulam alladhi qad ta'ima, bayi laki-laki yang sudah makan. Ya, sudah makan. Selain air susu ibunya, selain ASI. Ya, dia sudah mendapatkan makanan tambahan selain ASI. Ini juga demikian yughsal. Air kencingnya harus dibersihkan, dicuci. Ya, yang terkena air kencingnya itu dicuci. Tidak cukup dengan diciprati. Keadaan yang kedua ialah al-ghulam alladhi lam yat'am, bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu. Dikecualikan ASI. Bayi laki-laki yang hanya meminum ASI, yang kedua dikecualikan kurma tahnik, kurma yang biasa dipakai untuk mentahnik bayi. Ini tidak dianggap. Maka bayi laki-laki yang belum memakan apapun, maka yumbah, air kencingnya diciprati, disucikan dengan nabah, dengan diciprati. Sekali lagi, belum memakan apapun kecuali makan ASI atau makan kurma tahnik. Ini khulasah yang disebutkan dalam hadis, dan ini pendapat yang rajih. Walaupun ada sebagian ulama yang punya pendapat lain, maka enggak dianggap, dikarenakan telah datang nas hadis tentang masalah ini. Dari sini mereka mengatakan baulul jariyah najis, Mereka juga mengatakan daurul ghulam alladhi qatta'in najis. Yang ketiga daurul ghulam alladhi lam yat'am, ada yang mengatakan najis mukhaffaf, najis yang ringan, cukup disucikan dengan nabah, dengan cipratan air di atasnya. Ini penting bagi yang memiliki bayi untuk menghukum, memahami hukum seperti ini, atau yang merawat bayi harus mengetahui hukum seperti ini. Ini yang dibahas hanya baul. Adapun yang satunya lagi, yang BAB-nya, itu sepakat disucikan dengan ghusl, harus dicuci, dibersihkan, tidak cukup dengan nabah. Baik bayi perempuan atau bayi laki-laki, bayi yang belum makan atau sudah makan. Ini khulasahnya. Kita sekarang baca hadisnya, barakallahu fikum, dan cukup panjang dibawakan di sini oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Sudah baca semuanya. Qala rahimahullahu taala, qala Imam Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah, akhbarana Rasul bin Amir قال حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الله بن عيسى عن عيسى بن عبد الرحمن بن ليلى عن أبي ليلى رضي الله عنه قال فقد أبو ليلى كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم سيطمع لسيس النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن بن علي في سيس بلياو أدى حسن بن علي فأخذ تمرة من تمر الصدقة. Tiba-tiba Al-Hasan mengambil satu butir kurma dari kurma sadaqah. Fantaza'aha minhu, Rasulullah langsung mengambil, mencabutnya dari mulutnya Al-Hasan. Wa qala, sambil bersabda, ama alimta annahu la tahillu an sadaqah? Apa kamu tahu bahwasanya tidak halal bagi kita harta sadaqah? Qala Syekhu rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahihun rijaluhu rijalu sahih illa Isa bin Abdul Rahman bin Abi Layla waqad wafaqa bin Umma'in kama fi tahdhib al-kamal al-khulasa wa Zuhair huwa ibnu Muawiyah. Pada hadis ini belum ada pembahasan kencing anak kecil. Anda akan disebutkan pada hadis yang setelahnya lagi. Bisa dipahami ya? Untuk riwayatnya Ad-Dari ini dengan tanpa penyebutan kisah kencing, yang setelahnya akan disebutkan oleh mu'alif dari jalur yang lain. Barakallahu fikum. Qala wal hadithu akhrajahu Ahmad wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Asad bin Amir qala haddathana Zuhair an Abdullah bin Isa an Isa bin Abdul Rahman bin Abi Layla an Abi Layla dan Abu Layla annahu kana 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Abu Layla pernah berada di sisi Rasulullah SAW wa ala batnihi al-Hasan awil Husain, pada perut beliau, di atas perutnya beliau ada Hasan atau Husain. Syakka Zuhair, Zuhair yang ragu. Qala, berkata Abu Layla, fabala, tiba-tiba Hasan atau Husain kencing. Hatta ra'aitu baulahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asari', hingga saya melihat kencingnya itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asari', membentuk jalan-jalan gitu. Jadi kencing mancur, ada yang meluber ke arah sana, yang meluber ke arah sini, itu asari', dengan cepat. Ai tara'iq. Qala, berkata sarawi fa wasabna ilaih. Kita pun langsung loncat untuk mengambil anak tadi. Faqala alaihi salatu wassalam da'u ibni, maka beliau mengatakan biarkan cucuku. Aula tafza'u ibni, atau beliau mengatakan kamu jangan membuat kaget putraku, biarkan dia. Thumma da'a bima'in fasabbahu alaih, kemudian beliau mengambil air dan menuangkan air pada perutnya beliau. Yor. Qala berkata Sa'rawi fa'afalatan bautanatan bersadaqah. Kemudian itu sang anak Hasan bin Husain mengambil satu kurma dari kurma-kurma sadaqah. Qala berkata Sa'rawi fa'adakalaha fi hili. Lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke mulutnya cucu beliau. Fantaza'aha Rasulullah SAW min fihi. Beliau mencabutnya dari mulutnya Al-Hasan bin Husain. وقال ابن احمد رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن ابيه عن جدي عن ابي ليلى فذكره بمثل ما عند الامام احمد. Di sini ada penambahan kisah Al-Baul. Pada insyaallah ya, beliau hanya semata-mata menyiramkan, mencipratkan, menyiramkan air di perutnya beliau cukup untuk mensucikan, mentaharahkan bayinya Hasan dan Husain. Barakallahu fikum. Wadih. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Musa bin Musarhad war-Rabi' ibn Nafi' Abu Tauba al-Ma'na qala akhbarana Abu al-Ahwas an Simak an Qabus an Lubabah bin al-Harith qala qalat ibn Lubabah umul fadl كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه. Dulu pernah Al-Husain bin Ali di pangkuan Rasulullah SAW. فبال عليه. Al-Husain mengunci beliau. فقلت, maka saya katakan kata Ummu Fadl Lubabah, ilbas thawba. Wahai Rasul, silakan kau menggunakan pakaian yang baru. Waktu di izarat hatta silah, berikan kepada aku izarmu, sarungnya kamu yang kena kencing itu, hingga aku akan mencucinya. Qal beliau bersabda, innama yugsalu min baulil unsa wa yundahu min baulil dzakar. Sesungguhnya yang dicuci itu dari kena air kencingnya bayi perempuan, dan cukup dengan disiramkan, dicipratkan ketika kena kencingnya bayi laki-laki. Kata-kata az-zakar, bayi laki-laki ini umum. Nanti akan disebutkan riwayat yang lain, ada keterangan malam yut'am atau malam yat'am, selama dia belum memakan apapun. Kata-kata ini penegasan dari beliau. Waqala haddathana Mujahid bin Abbas ibn Musa وعباس بن العظيم المعنى قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال قدني أبو السمح كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم سيدهلو من خدمة ملايين رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد يغتسل. Dan dulu ketika beliau hendak mandi, qala beliau mengatakan, wallini qafak, berputarlah untuk aku pada tengkukmu. Diminta untuk menghadap ke arah belakang. Fawallini qafaya, saya pun menghadapkan kepada beliau tengkukku. Fa'asturahu bih, aku pun menutupi Rasul dengan tengkukku tadi. Jadi sahabatnya menghadap ke arah sana, Rasul mandi di belakangnya beliau. Mandi di belakang sahabat tersebut. Qala fa'udiya bi Hasan aw Husain radhiyallahu anhuma fadala ala sadri. Kemudian didatangkan dengan Hasan dan Husain atau Husain, ternyata dia kencing di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala fajitu aghsiluhu. Saya datang hendak mencucinya, mencuci pakaian yang kena tadi. Faqal, dia mengatakan, yugsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil hulam. Dicuci yang terkena kencing bayi perempuan, wa yurass, diciprati karena kencing terkena kencing bayi laki-laki. Ada nabah, ada ras. Ras, ambil air, cipratkan begini. Ada ras. Nabah, ambil air, tuangkan di atasnya. Ini barakallahu fikum tergantung kadar kencingnya. Kalau cuma kecil sedikit, maka cukup dengan dijiprati. Kalau agak banyak sampai meluber-luber, kayak tadi itu meluber-luber ya, maka disiramkan air padanya cukup untuk mencucinya. Qala syekhu rahimahullahu taala hadzal hadithan hadithun sahihun li ghairihi wa dzalika li anna simakan hadithu hasan. Simak yang di atas syekhun harf artinya hasan. Wa mukhtalafun fi sibai qabus bin lubabah bin al-harith wa hum al-fadl. Dan diperselisihkan samaknya Qabus dari Lubabah bin al-Harith. Lubabah namanya Ummul Fadl. Namun Syekh nampaknya berpendapat Qabus sudah Qabus diikhtilafkan samaknya dari Lubabah. Namun jalan yang kedua sebagai penguatnya. Yang pertama dari Lubabah, yang kedua dari Abu Samah. Sehingga dikatakan sahih riwayat. Qala wa hadithu Abu Samah Yahya ibn al-Walid Hasan al-Hadith. Abu Samah namanya Yahya ibn al-Walid, hadithnya adalah Hasan. Qala hadithu Abu Samah akhraju an-Nasa'i ibn Majah. Qala wa hadithu Lubabah bin al-Harith rawahu ibn Majah. Intaha. Wa qala rahimahullah ta'ala haddathana Abu Dawud rahimahullah haddathana Musaddad ibn Musarhad. Qala akhbarana Yahya al-Qattan ibn al-Qattan عن ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه أبو الأسود عن علي رضي الله عنه قال رضي علي بن بلغة كان يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم dicuci yang terkena kencing bayi perempuan disiram air yang terkena bayi laki-laki yang belum memakan apapun. Kata-kata malam ya ta'am belum memakan apapun dikecualikan Pak Ivan ASI. Dan yang kedua dikecualikan Pak Ivan kurma tahnik. Dikarenakan itu yang dimakan sama dia kali pertama barakallahu fikum. Sehingga yang dimakan dengan ta'am ialah makanan tambahan selain ASI. Kalau sudah memakan dengan makanan tambahan selain ASI, maka dicuci. Sama dengan bayi perempuan. Jangan dia makanan-makanan ASI dikasih biskuit. Atau dikasih bubur. Ini semuanya berarti dia sudah memakan makanan kencingnya sama dengan bayi perempuan. Di sini tempatkan lihat, mauquf ala Ali. Sebagai ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelahnya dibawakan secara marfu. Qala haddatsana Ibnu al-Muthanna Muhammad al-Muthanna qala akhbarana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani Abi Hisham al-Dastawai Hisham bin Abi Abdullah al-Dastawai an Qatada an Abi Harb ibn Abi al-Aswad an-Nabihi an Ali bin Abi Talib radhiyallahu an anna Nabiyallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa dzakara ma'na secara marfu' sebagai sabda Rasul. Qala wa lam yadhkur ma lam yat'am, hanya saja enggak disebutkan lafaz ma lam yat'am selama dia belum makan. Zat dia menambahkan qala Qatadah berkata qala menjelaskan hadza ma lam yat'am at'am, ini kalau bayi laki-laki itu belum memakan makanan apapun selain ASI. Fa idza ta'ima ghusila jami'a. Tapi kalau sama-sama sudah makan makanan tambahan, maka dicuci semuanya. Qala syaikhul. Qala syaikhul rahimahullahu taala hadza haditsun sahih wa rijaluhu thiqat wa la yu'allu bil mauquf. Dan tidak diillah dicacati dengan yang mauquf di atas. Id qad rafa'ahu Hisham wa hafiz. Sebab dimarfukan oleh Hisham dan seorang rawi yang hafid walam yukhalifhu man huwa arjah minhu, dan tidak ada yang menyelisih beliau rawi yang lebih rajih daripadanya. Sehingga ar-rajih al-marfu, yang rajih yang marfu. Sehingga yang mauquf bukan sebab diilahnya yang marfu. Sehingga taratan rawahu mauqufa wa taratan rawahu marfu'a. Terkadang sahabat Ali yang menyampaikan dari beliau pribadi, terkadang beliau sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang benar. Al hadith dzakara ma'na hadza al Bukhari kama fi al Ma'bud. Al hadith akhrajahu al Tirmidzi wa qala hadza hadzun hasan wa akhrajahu Ibnu Majah. Sama ya. Wa qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddatsana Mujahid ibn Musa wa Abdullah al-'Azim al-'Amri al-Ma'na qala akhbarana Abdurrahman al-Mahdi qala haddatsani Yahya ibn Walid qala haddatsani Muhall ibn Khalifah qala haddatsani Abu Samah qala rajul Abu Samah kuntu akhtubu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayyidahu li khidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana idza aghtasil qala sama dengan sebelumnya. Qal walihi qafat. Qal fa walihi qafaya. Fa'asturahu bihi. Fa'udhiya bi Hasan aw Husain radhiyallahu anhuma. Fa'bala ala satrihi. Fajitu arsiluhu. Fa'qala yugsal min bawl jariyah. Wa yurassu min bawlil hulam. Ini sama dengan yang sebelumnya yang pernah kita baca. Ada tambahan di sini. Qal Abbas haddathana Yahya bin Walid. Qal Abu Dawud huwa Abu Zahra. قال هارون بن تميم عند الحسن البصري قال قال الحسن الأبواب عفوا الأبوال كلها سواء semua yang namanya kencing sama hukumnya. قال هذا حديث حسن yang ini adalah ijtihad dari Al-Hasan Al-Basri. Yang kita pakai yang mana? Hadis Rasul. Hadis Rasulullah SAW membedakan antara baul jariyah dan baul al-hulam. Ada hadis, ada qaul alim yang menyelisihi yang dalam al hadis. La yutafat ila qauli alim. Sehingga khulasahnya sudah disebutkan sebelumnya barakallahu fikum. Kalau kencing bayi perempuan najis. Cara taharanya digusul, dicuci bersih. Bayi laki-laki yang telah makan dengan makanan-makanan yang lain najis. Taharahnya dihusul, dicuci bersih. Bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dan kurma tahnik, maka dikatakan najasa mukhaffafa. Najis yang ringan, cara mentaharahnya kalau sedikit diras, diciprati, kalau agak banyak dinawah, disiram di atasnya barakallahu fikum. Ini adalah hukum syar'i, kita harus imani dan benarkan. Yep, jangan mengatakan sama-sama kencing. Lah, Islam memberikan pembedaan, maka bedakan secara hukumnya barakallahu fikum. Nama ya. Mereka membahas, menyebutkan sekian banyak sebab kenapa kok dibedakan, tidak terlalu penting. Yang penting adalah ini adalah sabda Rasulullah SAW, hukum syariat. Tahu hikmah, tidak tahu hikmah, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Lanjut bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala lu'abul adami laysa binajis. Liurnya anak Adam, air liurnya anak Adam tidak najis. Ada yang bilang liur, ada yang bilang iler. Ilernya anak Adam tidak najis. Kalau iler ya, nah, tidak najis. Ini sifatnya umum. Kata-kata al-adami, anak Adam, umum. Baik dia laki-laki atau wanita. Baik dia sudah besar atau masih bayi. Baik dia muslim atau non-muslim. Semua yang namanya Bani Adam, lu'abuhu laysa binajis. Liurnya enggak najis. Paham ya? Ada apa? قال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد هذا قنافسي هذا dua هذا قنافسي هذا قرشي tapi yang banyak diriwayatkan apa قنافسي yang dibawakan oleh muallif insyaallah setelah itu. قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari أبو هريرة رضي الله عنه berkata رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. Aku pernah melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم menggendong Hasan bin Ali di atas pundaknya. Dan liurnya Husain mengalir pada beliau. Masih kecil kan ya? Langsung nge-chess. Chess begitu. Mengenai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak mensucikannya. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan suci. Baik dia bayi atau dia orang dewasa, laki atau perempuan, semuanya sama. Muslim ataupun kafir, semua sama. Lu'abul adami tahir laisa binajis. Qala syaikhu rahimahullah, hadza haditsun sahih rijaluhu rijalus sahih illa Ali bin Muhammad syaikh ibn Majah walahu syaikhan kilahum Ali bin Muhammad. Wadzahir anna al-muhmal, muhmal itu dua, satu namanya sama-sama Ali bin Muhammad, tapi enggak jelas siapa. Ada dua, sama-sama Ali bin Muhammad, madzaran muhmal. Yang muhmal ini adalah Panafisi. Id huwa birriwayati anhu ashhar min al-Qurashi wallahu a'lam. Jadi ada Ali bin Muhammad Al-Panafisi, ada Ali bin Muhammad Al-Qurashi. Hakadha. Yang Panafisi thiqatun thabit, yang Al-Qurashi saduq. Indah. Tapi bagaimana dengan liurnya hewan? Apakah najis? Liurnya kambing, liurnya sapi, liurnya unta, apakah najis? Jawabannya, enggak najis. Hukum asal adalah suci. Barakallahu fikum. Tayyib. Bab yang berikutnya lagi. Qala rahimahullahu ta'ala, man kariha an yadhkurallaha illa ala taharah. Bab, seseorang yang tidak suka, yang benci, yang memakruhkan berzikir kepada Allah kecuali di atas taharah. Tidak mau berzikir kecuali ala taharah, di atas kesucian. Kata-kata zikir umum, semua yang ada nama Allah padanya, baik membaca Al-Quran atau zikir-zikir yang lain, atau menjawab salam, atau yang lain yang ada nama Allah padanya, dia tidak mau menyebut nama Allah melainkan dengan kondisi suci. Ini yang dibahas berikut, al-afdaliyah. Sifatnya afdal saja. Sifatnya afdaliyah saja. Secara jawaz, secara kebolehan, diperbolehkan untuk menyebut nama Allah walaupun tidak sedang suci. Ada ya juz. Tapi yang afdal dalam kondisi suci. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, di antara yang dinukilkan kepada kita tentang Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, dalam bab ini beliau sangat perhatian. Jadi kalau beliau lagi memerlukan anak-anaknya, ada anaknya namanya Abdul Somad dan segala macamnya, ada kata-kata nama Allah. Kalau lagi di ruangan biasa manggil, ya Abdul Somad ta'al, ya Abdul Hafidh ta'al, langsung sebut nama anaknya lengkap. Tidak mengatakan mat sini mat, tidak, lengkap, ya Abdul Somad ta'al. Tapi ketika beliau sedang ada di kamar mandi di hammam dan perlu kepada putranya, beliau mengatakan, ya walad, ya walad, ta'al ya walad, dan menyebut nama anaknya dengan lengkap. Kenapa? Karena namanya ada asmaul husna badannya Abdul Somad. Namanya Abdullah, Abdul Rahman. Kalau lagi biasa, ya Abdullah, ya Abdul Rahman. Pasti hamam, jangan bilang Abdullah, Abdullah, jangan, karena ada nama Allah padanya. Baik, tapi memanggil ya walad. Kalau sini, leh, sini leh, cung. Itu penting mengamalkan sisi afdaliyahnya, pertanda betul-betul beliau sangat dekat, sangat detail sekali memahami ahkam. Dipahami insyaallah ya. Ini umum terkait dengan semua yang ada padanya nama Allah. afdalnya dengan suci, tapi boleh walaupun tidak suci. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Muthanna qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'id bin Qatadah Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an al-Hasan al-Basri an Hudayd bin Munzir Abu Sasan an al-Muhajir ibn Qunfudh qala beliau annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul Muhajir bin Qunfud radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah SAW. Rasul sedang buang air kecil. Fayusallimu alaih. Lalu Muhajir ini menyampaikan salam kepada Rasul. Falam yarudda alaihi hatta tawadda. Rasul tidak menjawab salamnya hingga beliau berwudu. Thumma atadara ilaih. Lalu Rasul memberikan uzurnya kepada Muhajir, minta uzur. Faqad menjelaskan inni karihtu an adzkura Allah taala dzikruhu illa ala tuhrin aw qala ala taharatin. Sungguh aku enggak suka, aku benci aku menyebut nama Allah azza wajal melainkan dalam keadaan suci. Qala Syekhur rahimahullah haditsun sahih. Al-Hadith wa Qatul Nasai rahimahullah wa Ibn Majah. Wadah ya, ingat, ingat ini afdaliyah. Bab afdal, bab boleh. Bicara pengamalan, amalkan yang afdal. Amalkan yang afdal. Sebisa mungkin. Ketika tidak mungkin dikerjakan, kerjakan yang jawas. Barakallah. Hada wadih. Qala rahimahullahu ta'ala al-ibti'adu an madhanatin najasa, menjauh dari tempat-tempat yang diduga ada najisnya. Madhanah, tempat yang diduga banyak terjadi sesuatu. Kalau dikatakan madhanatin najasa, tempat yang diduga banyak najisnya, yang dianjurkan al-ibti'ad, menjauh daripadanya. Walaupun belum dipastikan itu najis, tapi dikarenakan masyhur dan ma'ruf tempat ini biasa najis, maka tinggalkan dan jauhi. Apalagi min babi aula, tempat yang diyakini najis, tinggalkan dan jauhi. Barakallahu fiikum. Qala rahimallahu ta'ala qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddatsana Ubaydullah bin Mu'adz قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة مغتكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحوفنا. Dulu Rasulullah SAW tidak pernah sholat pada syu'ur kami. Syu'ur jamannya syiar. Wathaud alladhi jil-jil. Pakaian yang menempel pada kulit. Ada syiar. Ini kulitnya antum. Ini pakaian yang langsung menempel kulit, ada syiar. Lapis keduanya namanya dikar. Paham salah ya? Podium. Pakaian. Ini saya lagi pakai double nih kan ya. Belum. Ini yang langsung nempel dengan kulit namanya apa? Syiar. Lapis yang kedua, yang di atasnya syiar namanya dikar. Apa kata Rasul terkait dengan sahabat Ansar? Al-Ansaru syiar wan-nasu titar. Sahabat Ansar sangat dekat dengan Rasul SAW sebagaimana dekatnya baju ini pada kulit seseorang. Yang lainnya titar setelahnya lagi, habis yang kedua. Maka maknanya adalah dulu Rasulullah SAW tidak sholat pada syu'ur kami, pakaian yang biasa melekat di tubuh kami, au luhufina, atau pada luhuf kami. Luhuf jamannya lihaf. lihaf kullu thawbin yutaghatta bih, semua pakaian yang dipakai untuk menutupi badan, yakni kemul. Tau kemul? Tau kemul? Selimut. Selimut. Ya, makna hadis sini seperti yang dibukan sama Syekh dalam bab. Tayyib, ini yang memakainya siapa? Kaum wanita. Maka ada kekhawatiran padanya ada perkara najis. Ima haid dari bekas haidnya, wa ima nifas atau yang lainnya. Sehingga beliau tidak pernah sholat pada yang seperti ini, menjauh dari hal-hal yang juga najis. Tayyib, kecuali dipastikan apa ya kan? Suci. Yakin. Yakin suci. Maka dipakai, tidak ada masalah. Untuk alas sholat ataupun yang lainnya. Barakallahu. Tapi ketika ragu-ragu. Dan kemungkinan besar ini banyak najisnya. Jangan dipakai dan jauhi. Apalagi yakin najis. Jangan dipakai, jangan dekati. Qala Ubaidullah syakki abi. Abi, ayahku yang ragu-ragu. Syu'urina ataukah luhufina. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, hadha hadithun sahih wa Ash'ath wa Abdul Malik al-Humrani arafnahu bil-rawi'an. Kita tahu nama dia ini dari rawinya, muridnya. Wa bil-tasrihi dhu'ina Tirmidhi, dan juga dengan sarih disebutkan dalam Sunan Tirmidhi, Ash'ath bin Abdul Malik. وقال مزيد فقد الأشراف. وأما محمد بن سيرين فقد روى عنه أشعث بن سوار وأشعث بن عبد الله وأشعث بن عبد الله الحمراني كما في ترجمته من تهذيب الكمال. Artinya Ibnu Sirin punya tiga orang murid, semua namanya Ash'ath. Ada yang bin Sawar, ada yang bin Abdullah, ada yang bin Abdul Al-Humrani. Dari tiga ini kata beliau Ash'ath yang di sini Ash'ath bin Abdul Al-Humrani. Hakala. Jika nengah beberapa qara'in di atas. Qala wa akhrajahu Tirmidzi rahimahullahu taala wa qala hadha haditsun hasan sahih wa akhrajahu Nasa'i rahimahullahu taala. Intaha. Barakallahu fikum. Terkait dengan mawdhu' najasah, tempat diduga najis itu tidak semata-mata kain atau kemul seperti ini. Semuanya. Semua tempat-tempat sesuatu yang diduga sangat sangat kuat dugaan banyak najis padanya, maka dijauhkan, jangan dipakai. Terutama untuk hal-hal yang dipersyaratkan suci padanya. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Kok diem? Dipahami insyaallah ya? Antum punya bayi, antum punya anak kecil nih, udah makan, dia masih kecil. Kamu kasih bok, tau bok, tempat tidur kotak untuk bayi secara khusus. Ya di situ dia kencing, BAB, BAK di situ. Ya kamu lap segala macamnya, BAK lagi, BAB lagi, kamu lap lagi di situ. Tempat yang semacam ini namanya apa ya kan? Mawalnatu an-najasa. Kalau antum ragu, jangan menempatkan apapun di situ. Jangan dipakai untuk tempat jemuran. Sering jemur baju taruh situ. Atau antum selesai taklim atau dari keluar rumah masuk dalam rumah, lepas jubah, baju lempar ke situ. Jangan khawatir najis. Tapi kalau kamu pastikan ini suci, tidak pernah ada yang seperti itu, labas. Namanya mawal nakun najasa, menggunakan wanun ghalib, dugaan yang kuat. Barakallahu fikum. Contoh yang lain apa Ivan? Antum biasa punya bak. Bak ini kamu siapkan bak pakaian kotor dan najis. Kaya kosong baknya itu. Makanya seperti ini namanya mawdhanatun najasa. Paham misalnya ya? Maka ahsan jangan taruh baju bersih di situ. Kecuali kamu pastikan suci. Suci, sudah enggak ada najis, dipakai untuk tempat baju yang suci, hakata. Sehingga meliputi semua yang namanya mawalnatun najazah. Barakallahu fikum. Lanjut, apa sudah? Hah? Siapa lanjut? Hah? Baik. Sudah, cukup. Yakfi ya, Pak. Yakfi ya. Karena ini cukup panjang hadis yang dibawakan sama Malik. Akan dikasih keesokan hari insyaallah ta'ala, lengkap dengan pembahasan al-mashu al-khuffain insyaallah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakulikum. Allahu ta'ala alam bisab nakrafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilahi la anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.